karena masih banyak cinta yang lain di dunia ini. Aku takkan risaukan karenamu, aku takkan terluka karenamu, karena masih banyak cinta yang lain di dunia ini. Tinggalkan diriku lagi.